بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita mengulang membaca hadis yang kedua untuk kemudian masuk ke syarahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Nabi menyatakan bahwa salat seseorang fil jama'ah, yang dia tunaikan dalam jama'ah, yakni di masjid, tudha'afu ala salatihi fi baytihi, dilipat gandakan di atas salatnya ketika ditunaikan di rumahnya. Wa fi suqihi, demikian juga di pasar tempat dia berniaga. Karena umumnya di dua tempat ini ya, orang menunaikan salat sendiri-sendiri. 25 dhi'fan, ya, sebanyak 25 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya ataupun di pasarnya. Wa dzalika, yang demikian itu, yakni bagaimana bisa diraih keutamaan yang demikian besar ini, seseorang mendapatkan 25 kali lipat dibandingkan salat dia di rumahnya ataupun di tempat bekerjanya. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. Yang demikian itu dikarenakan jika dia berwudu, فأحسن الوضوء, dia perbagus wudunya, dia menunaikan wudu sesuai dengan sifat yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. Kemudian dia keluar menuju masjid, tidaklah mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali untuk menunaikan salat, bukan untuk tujuan yang lainnya. Jadi digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tentang pentingnya niat. Di mana kata Nabi, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid tersebut illa shalah, kecuali salat. Kata Nabi, lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khathiyah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah kecuali akan diangkat untuknya dengan sebab langkahnya tersebut satu derajat dan akan digugurkan darinya dengan sebab langkahnya itu satu kesalahan, satu dosa. Faida shalla, kemudian jika dia sampai di masjid kemudian dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu, maka para malaikat senantiasa mendoakan hamba tadi selama dia di tempat salatnya. Doa malaikat Allahumma salli alaihi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan salawat untuknya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ini doa malaikat selama hamba tadi berada di tempat dia salat. Ya, sebagaimana dikatakan di sini, madama fi musallahu. Kemudian wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah. Maka terus menerus hamba tadi fi salatin dihitung seperti dia menunaikan, sedang menunaikan salat. Jadi mendapatkan pahala salat. Ya, jadi hamba tadi terus menerus dalam keadaan mendapatkan pahala salat, mantadhara shalah, selama dia menunggu salat berikutnya. Baik, ini tentang hadis yang kedua. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawlu fi hadithi Abi Hurairah al-hadith al-thani, وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره. Kata beliau, هذا بيان للحكمة في فضل الصلاة الجماعة لما يترتب على ذلك من الأسباب والمصالح. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a, sampai akhir dari hadis ini, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza, ini bayanun, merupakan keterangan, lil hikmah, untuk hikmah, fi fadli salatil jamaah, pada keutamaan salat berjamaah. Jadi di masjid. Di sini terdapat hikmah atau penjelasan tentang hikmah dari keutamaan sholat berjamaah di masjid. Lima yatarattabu ala zalika minal asbabi wal masalih. Dikarenakan efek-efek yang positif, ya, yang terkandung di dalam sholat jamaah. Minal asbabi wal masalih, dari sebab-sebab maupun kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat yang akan didapatkan oleh seorang ketika mendatangi sholat berjamaah. Baik itu terkait dengan diangkat derajatnya, diampuni dosanya, ataupun sisi maslahat yang lainnya. Kemudian wa fihi al-fadlul azim, dan di sini, jadi pada hadis terkandung penjelasan tentang keutamaan yang sangat agung dari seseorang, ya, yang menunaikan salat secara berjamaah, apa yang dia dapatkan dari keutamaan tersebut. Wa dzalika, yang demikian itu, anna bi kulli khutwatin, bahwa dengan setiap langkah yang dia langkahkan, lahu biha darajatan, maka baginya dengan langkah kakinya tersebut meraih satu derajat, ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhattu anhu biha khathiyah, dan digugurkan darinya satu dosa, satu kesalahan. Ya, jumhur para ulama menyatakan wa khathiyah yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Ini akan terhapus dengan keutamaan amalan, ya, baik itu keutamaan amalan wudu ataupun salat ataupun puasa. Yang akan gugur oleh amal-amal saleh ini menurut pendapat jumhur para ulama adalah dosa-dosa kecil. Ya, dan ini sendiri tentu keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dinyatakan oleh sebagian salaf, di antara mereka Ibn Abbas, la saghaira ma'al israr wala kabair wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil, ya, bersamaan dengan istimrar, yakni terus-menerus seorang menekuni dosa tersebut. Ya. Perkara yang kecil, yang sedikit, jika terus ditumpuk, maka akan menjadi besar. Ya. Gunung itu tersusun dari butir-butir pasir, sehingga menjadi sebesar itu. Nah, demikian juga dosa, meskipun itu dosa kecil, ya, yang padanya terdapat larangan, tetapi tidak disebutkan apa hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap pelanggar, ya, larangan tersebut. Tidak pula datang laknat terhadap pelakunya, tetapi namanya dosa, maka hendaknya kita melihat siapa yang kita maksiati dengan dosa itu. Jika ditumpuk terus, meskipun itu dosa-dosa kecil, maka akan menjadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar bersamaan dengan adanya istighfar. Ketika seorang terjatuh ke dalam suatu perbuatan dosa, min kabairil dzunub, dari dosa-dosa besar, kemudian dia berusaha untuk melazimi istighfar, ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya tersebut akan tertutupi, terhapus. Kemudian pada keterangan ini menunjukkan bagaimana keutamaan berjalan menuju masjid. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'adu minal masjid minhu. Kata Ubay bin Ka'ab, dahulu ada seseorang, ini seorang laki dari kalangan Ansar, yang aku tidak tahu ada orang yang lebih jauh rumahnya dibandingkan sahabat tadi. Jadi sepengetahuan Ubay bin Ka'ab bahwa orang ini adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid Nabi. Wa kanat la tukhti'uhu salatun, dan kondisi orang tadi, ya, bersamaan rumahnya paling jauh ya, itu tidak pernah luput dari sholat, tidak pernah datang telat. Ini menunjukkan semangatnya sahabat Ansar tadi. Dari rumahnya paling jauh, tapi tidak pernah terluput dari sholat. Fakila lahu, maka ada yang berkata kepada orang tadi. Ada yang berkata kepada orang tadi, "Law ishtaraita himaran litarkabahu fi dhulma'i wa fi ramdha'i." Seandainya saja engkau, jadi sahabat ini memberi saran kepada sahabat yang rumahnya paling jauh tadi, engkau beli himar, ya. Himar ini tunggangan yang sederhana, ya, mungkin kalau di masa kita ontel, ya. Tapi bukan yang poligon, kalau ikhwah kan punyanya poligon, ya. Ontel, sepeda kebo, sepeda unta, seperti itu. Untuk engkau naiki, ya, ketika di malam hari, yakni ketika sholat waktu malam, baik itu sholat isya atau sholat subuh, wa fi ramdha, atau ketika siang panas, ya, pasir, ya, medan yang ada di jazirah, sehingga tidak kepanasan kakinya, ya. Baik. Dan panasnya di tempat kita tidak seberapa, ya, dibandingkan panas di Jazirah Arabiyah. Ya, di sana terkadang suhu sampai lebih dari 40, di kita tidak pernah mungkin. Ini saran salah seorang sahabat kepada sahabat Ansar tadi. Qala, kata sahabat tadi, "Ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid." Dijawab oleh laki tadi, "Bukan sesuatu yang menggembirakan aku seandainya pun rumahku di samping masjid." Artinya tidak perlu, ya, membeli himar, tidak perlu jalan jauh. Tapi ini bukan sesuatu yang menyenangkanku. Kata beliau, "Inni uridu an yuktabali mamshaya ila al-masjid wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli." Kata sahabat Ansar tadi, "Inni uridu, aku ingin an yuktabali mamshaya ila al-masjid, untuk dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala untukku. Mamsyaya, berjalannya aku ilal masjid." Di sini berjalan. "Warujui ila warujui idza raja'tu ila ahli." Dan ketika aku kembali, ya, ke keluargaku, pulang ke rumah sahabat tadi. Jadi sahabat tadi, ya, ingin dengan jalannya, dalam kondisi ini paling jauh rumahnya, ya, jalannya ke Masjid Nabi, dan ini secara umum, ya, masjid di muka bumi, ingin untuk dicatat pahala ketika berangkat, demikian pula pahala ketika kembali dengan jalan kakinya tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ini memberikan komentar terhadap ucapan lelaki tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untukmu dzalika kullah, semua itu seperti yang kamu inginkan, ya, yakni pahala ketika berangkat menuju masjid, demikian juga ketika kembali dari masjid, dari langkah-langkah kaki yang ditempuh oleh sahabat tadi. Baik, di sini menunjukkan kepada kita bahwa pahala terkait dengan keutamaan tadi, ya, berdasarkan penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, meliputi ketika menuju ke masjid, demikian juga ketika kembali ke rumah seseorang. Kemudian pada hadis yang lain masih diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kalian aku tunjukkan dengan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa dengannya dan mengangkat dengannya derajat-derajat seseorang?" Qalu, dijawab para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Isbagul wudu'i alal makarih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hal-hal yang akan menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang dan dihapuskannya dosa-dosanya adalah isbagul wudu alal makarih. Kesempurnaan wudu pada kondisi, ya, seseorang mendapati hal yang sulit. Hal yang sulit di sini bisa jadi karena cuaca yang dingin. Ya. Kemudian bisa pula karena tersedianya air sedikit. Atau persediaan air yang sedikit. Tetapi dia berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Maka ini termasuk di antara sebab-sebab diampuni dosa atau dihapuskan dosa dan diangkatnya derajat. Tentu ini maksud di sini bukan seorang menyengaja memberat-berati diri, ya, misalnya ya, biar pahalanya besar, ya, kan kalau semakin dingin, ya, anggapannya semakin besar. Kemudian ada air, ya, yang wajar tidak terlalu dingin, kemudian dicampur dengan es, ya, biar dingin, terus pahalanya besar. Tidak seperti itu. Bahkan jika seorang mendapati kondisi dingin yang di luar kemampuannya, ya, dia upayakan untuk menghangatkan air itu. Baik untuk kepentingan mandi ataupun untuk wudu. Kemudian amalan yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, dan banyaknya langkah menuju masjid. Jadi di sini juga dengan al-khutwa, langkah. Ya, yang dimaksud tentu langkah apa? Langkah kaki. Jadi banyaknya langkah menuju masjid ini diantara sebab diangkatnya derajat seseorang dan dihapuskannya dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa intidharus salati ba'da shalah. Amalan berikutnya yang menjadi sebab diangkatnya derajat seorang dan dihapuskan dosa-dosanya adalah intidharus shalah ba'da shalah. Yani amalan menunggu salat setelah seseorang menunaikan salat yang sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Maka inilah ribat, inilah ribat. Yani menunggu salat berikutnya setelah seorang menunaikan salat yang sebelumnya. Imam menyatakan inilah ribat, inilah ribat. Yani berjaga-jaga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada syarah beliau terhadap Sahih Muslim menjelaskan makna fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Di antara makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata beliau, yakni ar-ribat al-mutayassar al-mumkin. Bah, ini adalah ribat yang mudah, yang memungkinkan ya bagi setiap orang untuk bisa menempuhnya. Ya, karena kita tahu kalau dalam suatu jihad ya, kan mujahidin dibagi-bagi, yang ribat sekian orang. Ya, tidak mungkin misalnya sampai beratus-ratus orang ya di satu pos. Nah, sementara ini hal yang mungkin misalnya ya 100 orang berkumpul di masjid ya menunggu salat dari satu salat ya ke salat berikutnya, dalam keadaan mereka semua mendapatkan pahala apa? Pahala ribat. Ribat ini. Ini di antara yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang makna fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Bah, ini adalah ribat yang mutayassar, yang mudah, yang mungkin, memungkinkan untuk ya setiap orang bisa menempuhnya. Namun ya kelemahan kita, ya kita harus mengakui, menyadari, dan ada upaya untuk memperbaiki tentunya. Bersamaan dengan ini merupakan ribat ya, yang mudah, tetapi sangat sedikit sekali ya di antara kita yang diberikan taufik untuk bisa menempuhnya. Kemudian hadis berikutnya tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Buraidah Al-Aslami. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada Sahih Sunan Abi Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Basyiril masyaina fil dhulami ila al masajid." Basyiril masyaina fil dhulami ila al masajid. Bin nuri tami yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masyaina fil dhulam." Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang masyain, ya, dengan sigot mubalaghah, yakni banyak berjalan fi dzulami. Az-zulam yakni jamak dari zulmah, yakni kondisi yang gelap, gelap malam. Ilal masajid, menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berikan kabar gembira untuk mereka. Di sini juga dengan lafaz masyain. Ya, banyak berjalan. Jadi berjalan mafhum, jadi dengan kaki. Berikan kabar gembira untuk mereka bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna. Ya, keutamaan yang sangat besar. Ya, karena yaumul qiyamah ya, tidak ada yang memiliki cahaya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya padanya. Demikian juga ketika pada kondisi seorang ya berjalan di atas shirath ya, maka cahaya yang dimiliki oleh mereka berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan amal solehnya. Maka di sini Nabi mengabarkan, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka banyak berjalan menuju masjid di kegelapan malam, bin nurit tam yaumul qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada yaumul qiyamah. Hadis-hadis tadi ya, semuanya menunjukkan baik pada hadis Ubay bin Ka'ab di situ dengan berjalan, ya, sebagaimana ketika ada usulan dari seorang sahabat kepada sahabat Ansar tadi untuk membeli himar, tunggangan, ya, dengan tentunya beragam jenis tunggangan yang dikenal di masing-masing tempat, masing-masing daerah, masing-masing masa. Ya, ternyata sahabat tadi memilih untuk berjalan. Demikian juga pada hadis Abi Hurairah tentang tiga amalan yang utama yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Demikian juga pada hadis Buraidah ini. Maka semua ini menunjukkan kepada kita sebagai pendorong semangat, ya, untuk kita melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid dalam rangka mendatangi sholat berjamaah sehingga didapatkan keutamaan tersebut. Ya. Apakah ini bisa terwakili dengan seseorang misalnya mengayuh, ya, sepedanya atau yang semisalnya? Ya, maka hadis-hadis tadi sudah menjadi jawaban. Ya. Terkecuali tentunya seorang yang masyakoh karena, ya, sudah renta sehingga tidak memungkinkan kalau dia berjalan. Mungkin dia berjalan dari rumahnya. Ternyata sampai di masjid salat jamaah sudah selesai. Setiap kali berjalan seperti itu. Maka itu lain perkara. Tapi bagi kita yang masih kuat, ya, perkasa, bahkan mungkin ada aktivitas rutin olahraga pekanan, ya, maka tidak semestinya keutamaan yang besar ini terluput. Mungkin ada yang berpikir, lah ini kan kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan, ya, kita gunakan dalam rangka bersyukur kepada Allah untuk beribadah menuju tempat-tempat ibadah. Ya, hadis-hadis tadi sudah menjadi jawaban tentang permasalahan tersebut. Kemudian terkait dengan keutamaan yang ada pada hadis Buraidah al-Aslami, yakni mereka yang berjalan di kegelapan malam, maka kondisi yang ada di masa kita dengan penerangan lampu di berbagai tempat termasuk menuju masjid, ini tidaklah mengurangi keutamaan seseorang yang berjalan, ya, di malam hari menuju sholat tersebut. Kenapa? Karena hakikatnya, ya, hal yang demikian, baik, yani terkait dengan pelaksanaan sholat itu sendiri, ya, itu dilaksanakan, yani sholat subuh ataupun sholat isya di malam hari. Ya. Dan hal tadi, ya, itu bukan dalam rangka untuk semata, yakni kepentingan orang yang sholat, yakni penerangan tadi, secara umum dibutuhkan, ya, dan termasuk ada sisi kemudahan dari syariat, ya, sebagaimana sekian banyak fasilitas di dalam kita menunaikan ibadah, ya, maka jika ada hal yang mudah, tidak boleh seorang mengambil yang sulit dengan anggapan bahwa kalau mengambil yang sulit, ya, pahalanya lebih besar. Ya, satu contoh misalnya di masa kita untuk bisa menunaikan ibadah haji, ada transportasi darat, laut, ada transportasi lewat udara. Ya, bersamaan, ya, masyakoh yang ada pada yang mana ini? Yang udara apa yang laut? Yang laut waktunya lebih lama, ya. Maka jangan ada yang berpikir, wah, kalau masyakohnya banyak, pahalanya banyak. Tidak. Demikian juga ini, ya. Tidak kemudian supaya pahalanya sempurna, tidak terkurangi, lampu-lampu menuju masjid dimatikan semua. Tidak demikian. Ya, jadi adanya penerangan-penerangan itu tidak mengurangi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berjalan di malam hari menuju masjid untuk menunaikan salat. Kemudian wa fihi, dan di hadis ini anna lahu ajran, bahwa dia ini seorang yang berjalan menuju salat berjamaah, dia mendapatkan pahala. Wa mithlu ujuri man khalfahu mattasalatis sufufu, dan pahala dan semisal dari pahala orang-orang yang berada di belakangnya selama saf-saf salat itu bersambung. Bikhilafi ma law shalla wahdahu, berbeda halnya seandainya dia salat sendirian. Ya, dan umumnya salat orang yang salat sendirian di rumah atau di pasar sebagaimana di hadis tadi. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa semakin besar jamaah atau semakin banyak orang yang terkumpul di dalam suatu pelaksanaan salat berjamaah, maka semakin besar pahalanya. Ya, semakin besar pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berjamaah dalam pelaksanaan salat tersebut. Hadis tentang ini sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fihi ta'liful qulub, dan pada pelaksanaan salat berjamaah di antara hikmahnya adalah ta'liful qulub, menyatukan hati-hati kaum mukminin, kaum muslimin. Wa fi hadza, dan dalam perkara ini, anna kullama kana akthar jama'atan atau akthar jama'atan fa huwa afdal, bahasanya semakin jamaah itu lebih banyak orang-orang yang salat di dalamnya, fa huwa afdal, maka ini yang lebih utama. Oleh karena itu, ya, hal yang semestinya di suatu komunitas atau tempat, ya, dibuat masjid yang bisa menampung, ya, komunitas tersebut. Ya, tidak terbagi-bagi dalam sekian tempat ibadah. Ya. Karena dengan sering berkumpulnya kaum muslimin yang ada di komunitas tersebut di dalam satu masjid, ya, maka ini lebih menyatukan hati-hati mereka. Karena sering bertemu, ya, sering mengucapkan salam, ya, ini semua akan lebih mengikat hati mereka dibandingkan terkotak-kotaknya kaum muslimin di tempat-tempat ibadah mereka yang kecil-kecil. Ya, kita mendapati di masyarakat terkadang karena persaingan posisi di suatu tempat ibadah tidak pernah kebagian ngimami, ya. Akhirnya terus, ya, punya modal bikin, ya, musala, ya, bikin rumah ibadah sendiri. Ya. Tentu hal yang demikian, ya, perkara yang akan menyebabkan berkurangnya kedekatan dan persatuan di antara kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit, ya, terjadi persaingan antara satu tempat ibadah dengan tempat ibadah yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya kata Imam Sa'di rahimahullah, wa fihi anna al-masjid al-ab'ad aula min al-aqrab. Dan di sini ada faedah bahwa masjid yang posisinya lebih jauh ini lebih utama dibandingkan yang lebih dekat. Tentu dalam hal ini, ya, hal yang tidak lepas juga untuk kita melihat, ya, kondisi masjid tersebut. Ya, dari sisi ditegakkannya sunnah di masjid tersebut atau tidak. Bahkan, ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau pernah keluar dari sebuah masjid dikarenakan terjadinya kebidahan yang dilakukan di masjid tadi. Maka dari itu, ya, tentu dalam hal ini bukan hanya sekedar ditinjau, dilihat dari sisi jauh atau dekatnya, bagaimana tegaknya pelaksanaan sunnah di sebuah masjid atau tidak. Dan kita merasakan tentunya bagaimana ketika sebuah sunnah ditegakkan di sebuah masjid, ya, hatta dalam perkara yang mungkin ketika kita sholat di masjid ma'had, ini sesuatu yang tidak terasa, ya, kenikmatan ini kita akan merasakan ketika ini, ya, atau kita melakukan sholat di tempat yang lain, bagaimana merapikan shaf. Ini sesuatu yang masih sulit di kalangan masyarakat umum. Ya, sebagian mereka, ya, membawa sajadah yang lebar-lebar bisa untuk 2 orang. Ya, yang kalau diinjak, ya, sajadahnya mungkin tidak terima. Ini sendiri menjadi sebab sulitnya untuk bisa merapatkan shaf. Nah, kalau ini saja sudah sulit, bagaimana untuk bisa khusyuk di dalam sholat? Maka dari itu, ya, kita hendaknya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat kita. Kemudian, wa min fawaidish shalatil jamaah, wa di antara keutamaan salat berjamaah sebagaimana disebutkan dalam hadis, yani Abi Hurairah ini, annal malaikata tusalli alal musallin, bahwa para malaikat mendoakan orang-orang yang salat. Wa dzalika dalilun ala mahabbatihim li bani Adam wa rahmatihim bihim, dan ini sebagai bukti, sebagai dalil yang menunjukkan atas kecintaan mereka, para malaikat, kepada bani Adam, kepada manusia ini, dan rahmah mereka, ya, kasih sayang mereka kepada manusia, jadi kepada hamba-hamba yang saleh tentunya. Ya, tentu dari sini, ya, semestinya untuk kita juga mencintai mereka, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal yang semestinya juga untuk kita, ya, sadar atau teringat di dalam bacaan sholat kita ketika kita membaca doa tasyahud, ya, ketika kita mengucapkan, ya, salamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ya, semoga keselamatan atas kami, atas kita, dan atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih. Hamba-hamba Allah yang salih di sini tercakup di dalamnya siapa? Para malaikat. Kemudian faedah berikutnya, wa fihi annahu fi salatin ma dama yantadiru shalah walau naiman. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa seorang yang mendatangi salat jamaah di masjid, kemudian dia salat, ya, kemudian dia menunggu salat berikutnya, dia dihitung fi salatin, seakan terus menerus dalam keadaan salat, jadi mendapatkan pahala salat. Madama yang tadirus salah, selama dia menunggu salat berikutnya, walau naiman, walaupun dalam keadaan tidur. Fa kaifa idza intadhara salah washtaghala bi dzikrin aw qira'atin aw ta'limi ilmin. Jika seseorang mungkin karena lelahnya, ya, dia menunggu salat berikutnya dalam keadaan tertidur. Ini dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keumuman hadis Abi Hurairah ini, dia mendapatkan pahala salat. Maka bagaimana lagi dengan seseorang yang dia menunggu salat berikutnya, dia sibukkan dengan berzikir. dia menyibukkan dirinya dengan qiraatul Quran, dia menyibukkan dirinya dengan ta'limu ilmin, ya, pengajaran maupun belajar. Ya. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh seorang yang hadir di masjid untuk salat berjamaah, kemudian menunggu salat berikutnya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, seandainya pun seorang ya menunggu salat sampai tertidur, ya, dia tetap mendapatkan pahala seakan dia salat, ya, pada kondisi tersebut. Ini wallahu taala alam yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.